hendak pergi, meninggalkan hamba di sini. Hamba pasti akan kembali. Takut hati tuan hamba yang akan hilang nanti. Jangan takut. Tunggu hamba. Hamba tak mahu jadi penunggu. Menunggu adalah satu siksaan. Kalau hamba ada di sini adalah... Kalau tidak... Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah kau minta ku menanti lagi. Usah disesal ku tak sabar menanti. Putuslah tali, putus sudah ikatan. Pecahlah piring, hancur sudah rana. Tamatkan saja riwayat nan sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Andai di kau mempermain jangan ditanya.